السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، ورحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang online ini pada kajian kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitabi Tauhid. Maka kepada Allah Jalla wa'ala kita memohon dan meminta bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online ini, agar kembali mempertemukan kita secara langsung di majlis ilmu agama yang offline dengan ia angkatkan COVID-19 ini dengan segera dan sempurna, dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, serta di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala sahibul matan rahimahullahu ta'ala وعن أبي هريرة وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال شيخ صالح الفوزان أبو هريرة قيل الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، روى أكثر من 5000 حديث، توفي سنة 57 أو 59 للهجرة، وفيه أي في صحيح البخاري. قام أي صعد على الصفا عشيرتك أي عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم يا معشر المعشر الجماعة. أو كلمة بنصب كلمة بنصب كلمة عطف على ما قبل على ما قبل قبله أي أو قال كلمة نحوها شك من الراوي. اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته ولا تعتمدوا على شرف النسب. لا أغني عنكم من الله أي لا أدفع عنكم عذاب الله رفع لما قد يتوهم أنه يغني عنه من الله شيئا بشفاعته. عباس وصفية وفاطمة بالرفع على بالنداء وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير بدلا من المدادة أو عطف بيان سليني من مالي لأن هذا هو الذي يقدر عليه وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه. Assalamualaikum. Ustaz, kok gak ada suara? Gak ada suaranya? Afwan. Sudah. Baik. Sekarang sudah ya. Barakallahu fikum. Baik. Kata sahibul matan dari di dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama hadis tentang nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Yeah. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan kurang lebih ada 30 pendapat ulama hadis terkait nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada yang menyatakan Abdullah, ada yang menyatakan Abdurrahman, ada yang menyatakan namanya adalah Abu Hurairah itu sendiri. Di antara yang menguatkan yang ketiga ini adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala Al-Muhaddits Yamani. Tapi yang masyhur di kalangan ulama adalah dua, satu dari dua, Abdurrahman atau Abdullah. Datang dalam riwayat Hakim, yang dihasankan oleh sebagian ulama hadis, bahawa dahulu nama Abu Hurairah itu adalah Abdu Syamsin, hamba sahaya matahari. Setelah beliau masuk Islam, maka dirubah nama beliau itu, diubah oleh Nabi SAW menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Nah, karena tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh ya. Abdu Baitin, ya, Abdu Nabi, Abdu Syamsin, Abdul Qamar, ya, tidak boleh. Kalau ingin menamakan diri dengan, diawali dengan penghambaan, maka harus kepada nama-nama Allahu Jalla wa'ala. Baik. Beliau berasal dari Yaman, dari kabilah Daus, termasuk sahabat Nabi yang mulia, ulama dan hafiz mereka. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Muqidhah menyatakan Al-Hufadhu Tabaqat. Para hafiz-hafiz hadis Nabi itu, hafiz dalam istilah hadis itu bukan sekedar menghafal matan hadis. Lah, dia menghafal matan hadis, menghafal sanad-sanadnya dan mengerti ya maksud dari hadis tersebut. Ya. Beliau menyatakan bahawa ulama hadis itu bertingkat-tingkat. Ya, yang paling tinggi tingkatannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau riwayat beliau, hadis yang beliau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5000 hadis. Beliau diwafatkan pada tahun 57, 58 atau 59 Hijriyah. Dan di antara keindahan akhlak Abu Hurairah radhiyallahu anhu terhadap ibundanya yang patut untuk kita renungi dan kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah beliau tidak berangkat haji kecuali setelah wafat ibundanya. Padahal di masa itu ada kesempatan beliau untuk berangkat haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji wada'. Ya, pada haji wada', karena di sana itu Abu Hurairah sudah masuk Islam, bahkan sudah Islam sekian tahun sebelum itu. Disebutkan oleh ulama dalam biografi Abu Hurairah bahwa beliau tidak melaksanakan haji kecuali setelah wafat ibunya. Fokus merawat, menjaga dan memperhatikan ibunya. Dan ibunya masuk Islam sebab Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah masuk Islam. Setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam, maka siang dan malam beliau selalu mengajak ibunya masuk ke dalam Islam. Sampai sehingga suatu ketika ibunya mengeluarkan kata-kata terhadap Nabi SAW yang membuat Abu Hurairah menangis. Maka Abu Hurairah pun pergi kepada Rasulullah SAW menceritakan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibundanya Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan, faraja'tu mustabshiran bidawati nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pun pulang ke rumah dengan hati yang penuh optimis bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan doa nabiyya sallallahu alaihi wasallam terhadap ibuku. Begitu beliau sampai ke rumah dan mengetuk pintu, di depan pintu dari luar beliau sudah mendengar air dari kamar mandi yang menunjukkan ada yang mandi. Kemudian ibunya membuka pintu dan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan suara air orang mandi tadi adalah mandinya ibu beliau karena sudah masuk ke dalam Islam. Hidayah di tangan Allah. Tiada yang mustahil, tiada yang tidak mungkin pada seseorang itu selama dia masih hidup. Sebagaimana yang telah kita simak pada kajian kemarin, di mana panglima-panglima perang kaum musyrikin dalam perang Uhud yang telah menjadi sebab patahnya gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terlukanya muka beliau dan mati syahid sekian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu mereka justru dapat hidayah masuk Islam dan menjadi tokoh-tokoh Islam yang mulia, membela Islam sampai meninggal dunianya. Di antaranya Khalid ibn al-Walid, Abu Sufyan dan Wahsy yang mengeksekusi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah Asadullah, singa Allah. Naam, barakallahu fik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerangkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri naik ke Bukit Safa. Bukit Safa di masa itu tentunya masih tinggi ya. Adapun masa sekarang Bukit Safa kalau kita sa'i ya hanya ada tumpukan batu ya dan sedikit agak tinggi dari lantai di bawahnya. Ya. Bahkan kalau kita sa'i di atas lantai kedua, Safa udah enggak terlihat lah lagi karena sudah berada di bawah ya, di bawah kita. Beliau suatu ketika berdiri di atas Bukit Safa. Tatkala Allah Jalla wa'ala telah menurunkan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzira asyiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah inzar kepada asyirah engkau al-aqrabin. Inzar itu definisinya kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid, huwa al-i'lam al-maqrun bi takhwif. Itu definisi anzara yunziru inzar. Memberitahukan, memberitahu atau menyampaikan ilmu yang dibarengi takhwif, ya. Ditakut-takuti, ya. Ditakut-takuti dengan neraka. Apabila menyelisihnya itu namanya inzar. Naam. Dibuat mereka ya cemas ya apabila melanggar agama Allah Jalla wa Ala, diingatkan dengan neraka, diingatkan dengan azab Allah Jalla wa Ala, itu inzar. Asyirataka, asyirah itu telah kita baca tadi penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Asyiratul rajul hum banu abihi al-adnun aw qabilatuh. Adalah anak bapaknya atau qabilahnya. Lebih jelas dari ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Beliau menyatakan asyirah itu adalah qabilatul rajul minal jad ar-rabi' famadun. Asyirah seseorang itu adalah qabilahnya dia dari kakek yang keempat dan ke bawahnya sampai ke dia. Itu namanya asyirah. Ya, kalau kita orang Indonesia seringnya menyebutkan keluarga besar yang nasabnya bertemu semua. Apa istilah Indonesia? Hah? Kalau kita orang Indonesia bilang Tayyib. Ya. Kalau orang Arab, asyirah itu adalah kabilah dari kakek yang keempat. Misalkan saya nih, bapak saya. Kemudian ayahnya, itu kakek pertama. Ayah kakek saya, itu kakek kedua. Ayahnya lagi, kakek berapa? Kakek ketiga, ya kan? Ayahnya lagi kakek keempat. Nah, anak-anaknya dia, ya, sampai turun ke kita itu namanya asyirah. Sampai ke bapak kita itu namanya asyirah. Ya, ya bisa dikatakan suku, marga, kabilah, ya. Taib. Hanya saja asyirah itu lebih dekat. Al-aqrabin adalah kerabat seseorang yang paling dekat dengannya. Yang pertama kali masuk ke dalam definisi kerabat kata para ulama adalah anak-anaknya sendiri. Nah, tatkala ayat ini telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pergi naik ke Bukit Safa. Karena kita tahu Bukit Safa di masa itu tentunya belum masuk ke dalam Masjidil Haram, masih di luar Masjidil Haram. Ya. Yeah. Dan tempat perkumpulan manusia di saat itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Nabi naik ke Bukit Safa berkhutbah, memberikan peringatan dan seruan kepada mereka dan memanggil, ya ma'asyara Quraisy, wahai jamaah, ma'asyaratnya jamaah, wahai sekalian kaum Quraisy, kabilah Quraisy, kabilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'a. Bebaskanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah dan mentaatinya, dan jangan sekali-kali kalian bersandar atau bersandar dan mengandalkan nasab kalian yang mulia, karena Quraisy adalah kabilah yang paling mulia saat itu. dari Bani Abdi Manaf atau dari Mudhar. Ishtaru anfusakum la ughni'ankum minallahi syai'ah. Bebaskanlah diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Dan jangan kalian bersandar kepada nasab kalian yang mulia. Setelah itu Nabi memanggil ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib. La ughni 'anki min Allah syai'ah. La ughni 'anka min Allah syai'ah. Aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah Jalla wa Ala. Ya Safiyyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyyah, ibunya Rasulullah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibi dalam bahasa Arab itu banyak sebutan. Kalau bibi dia adalah saudari kandung bapa kita, itu sebutannya ammatun. Tetapi jika bibi tersebut adalah saudari kandung ibunda, ibu kita, itu disebut khalatun, baik kakaknya atau adik ibu. Ya. Sementara saudari kandung bapa kita, lebih tua dari bapa kita atau lebih muda, itu disebut ammatun. Lihat bagaimana kayanya bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia semuanya dinamakan bibi, ya kan? Bibi, kata sebutan bibi bisa untuk saudara bapak dan saudara ibu dalam bahasa Arab beda. Kalau untuk saudara bapak sebutannya ammatun. Sementara untuk saudari ibu disebut dengan khalatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya di dunia ini. Oleh karena ya Syekhul Islam menyebutkan, tidaklah seorang itu belajar bahasa Arab melainkan semakin hari akalnya semakin tajam dan IQ-nya semakin tinggi. Nah, kemudian beliau menyatakan, wahai Safiyyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni 'anki min Allah syai'a. Silakan engkau meminta dari hartaku sekehendakmu, kan hanya itu yang aku mampu berikan kepadamu. Adapun yang berkaitan dengan urusan Allah, kekuasaan Allah, la ughni 'anki min Allah syai'a. Aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari Allah sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 2753 dan Imam Muslim pada nomor 206. Di sini disebutkan nomornya. Baik, berikut ini makna hadis di atas secara global. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama amarahu Allah fi kitabihi al-karim an yunzira qirabatah. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan kepada kita tentang sikap dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendapatkan perintah dari Allah dalam Al-Qur'anul Karim untuk memberikan seruan peringatan kepada karib kerabatnya. Annahu qama mumtathilan amra rabbih. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berangkat naik ke bukit Safa, berdiri melaksanakan perintah Allah tersebut kepadanya. Fanada Quraisyan bibutuniha wa nada ammahu wa ammatahu wa bintah. Maka beliau pun berteriak dari bukit Safa tersebut, menyeru memanggil kabilah Quraisy dengan anggota anggota keluarga yang ada dari kabilah Quraisy yang cukup banyak tentunya, yang notabene mereka berada di Mekah. Beliau memanggil paman beliau Abbas, bibi beliau Safiyyah, dan putri tercinta beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fa anzarahum nidharatan khassah. Beliau memberikan peringatan seruan yang khusus untuk mereka. Wa amarahum an yukhallisu anfusahum min adabillahi bitauhidihi wa ta'atihi. Beliau memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari azab Allah dengan cara mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. وبلغهم أنه لا يرفع عنهم من عذاب الله شيئا. Dan beliau memberitahukan kepada mereka bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu menyelamatkan mereka, mencegah azab Allah dari mereka sedikit pun. Idza lam yu'minu, jika mereka tidak mentauhidkan Allah, jika mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Fa mujarradu qurbihim mimma minhu ghairu nafi'in lahum biduni iman, karena sekedar mereka kerabat beliau, sekalipun beliau Nabi, seorang Rasul, pembuka pintu syurga, dan mereka adalah kerabat beliau, tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk mereka jika mereka tidak beriman. Ini makna hadis secara global. Baik, berikut ini sisi pendalilan dari hadis di atas. Kenapa hadis di atas disebutkan dalam bab ini dan juga di dalam kitab ini yang membahas pembahasan tauhid? Karena kata Syekh, anna fihi annahu la yajuzu an yutlaba min ar-rasul wa la min ghairihi min babi aula illa ma yaqdiru alaihi min umurid dunya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh meminta, memohon sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi kepada selain beliau, kecuali sesuatu yang mereka mampu memberikannya dari perkara-perkara dunia. Oleh karenanya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Quraisy, paman beliau Abbas, bibi beliau Sofiyah, dan putri tercinta beliau, sali min mali ma syi'ti, wahai putriku, silakan engkau meminta harta kepadaku sesukamu, fa inni la ughni anki min Allahi syai'a. Adapun masalah azab Allah, aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau atau mencegah azab Allah darimu sedikit pun jika engkau tidak beriman dan beramal saleh. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi dari selain Nabi yang belum tentu mereka saleh. Lebih buruk lagi, mereka bukan orang saleh tetapi paleh, pelaku syirik, kemudian tokoh bid'ah, kemudian mati, kemudian kuburannya dikeramatkan dan manusia berhajat, bernazar, menyembelih dan berdoa kepadanya. Yang bakmiu dalam bahasa Aceh, yang deh kinang penget, kena tipu dalam kondisi cahaya terang menderang. Ya, taib. Qal wa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yajuz an yutlaba illa min Allah. Adapun sesuatu yang tiada makhluk mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa Ala, fala yajuzu an yutlaba illa min Allah, maka perkara tersebut tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Di antaranya syafaat. Naam, Nabi akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang bertauhid dan telah difonis masuk neraka atau telah masuk ke neraka. Para malaikat diberikan izin oleh Allah, dimulakan dengan syafaat. Anak-anak yang meninggal di bawah umur yang balig akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tetapi itu semuanya dengan izin Allah dan harus diminta kepada Allah. Dengan berdoa, Allah masyafi' fiya nabiyyak, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu untukku di hari kiamat nanti. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Baik yang akan Allah berikan nanti yang melalui para malaikat, ya, dengan permohonan para malaikat kepada Allah, anak-anak bayi, para nabi, para rasul, dan Nabi Muhammad SAW, itu semuanya milik Allah. Ya. Caranya adalah meminta kepada Allah dan melakukan bimbingan-bimbingan agama yang dengannya kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Atau meminta jodoh, meminta hujan, meminta untuk diangkatkan corona, meminta untuk dijaga dalam perjalanan yang mencari nafkah di darat maupun di laut. Ini sesuatu yang tiada makhluk yang mampu melakukannya kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka jika diminta kepada selain Allah, itu adalah syirik. Ini Nabi SAW masih hidup, belum wafat, tetapi beliau menyatakan kepada Fatimah, salini min mali masyid. Adapun perkara dunia, silakan engkau minta kepadaku hartaku semaumu. Ya. Adapun hal yang berkaitan perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu memberikannya, melakukannya, maka la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak akan mampu menyelamatkan engkau, mencegah azab Allah dari engkau sedikit pun. Sehingga kata Syekh, fa fihi ar-raddu 'ala 'ibadil qubur. Hadis ini merupakan bantahan kepada mereka orang-orang yang memalingkan ibadah kepada kuburan-kuburan, pencinta kuburan. Karena memang sebagian orang aneh, lebih senang ke kuburan daripada ke masjid. Lebih cinta kuburan daripada ke masjid. Masjid bersih, luas, ya, rapi, wangi, tapi jarang ke masjid. Kurang semangat kalau ke masjid untuk salat lima waktu, untuk hadir kajian. Begitu ada ritual ke kuburan, masya Allah semangatnya dengan baju yang rapi. Kalau ke masjid, bajunya baju preman. Begitu ke kuburan, baju putih, peci putih, sarung putih, masya Allah, kumis yang sudah seperti pisang goreng hangus pun langsung dicukur hari itu. Walaupun kuburan berada di tengah-tengah hutan, dia akan digigit oleh nyamuk dan terancam disengat oleh hewan-hewan yang berbisa. Tetap semangat datang. Begitu ke masjid, di samping rumahnya masjid besar, masjid luas, wangi, malas ke masjid. Itulah waswasatu syaitan, bisikan syaitan kepada sebagian orang. Nah, qala fa fi raddu 'ala 'ibadil qubur. Hadis ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang memalingkan ibadah nazar, ibadah doa, ibadah menyembelih, ibadah tawaf, meminta syafaat yang menjadikan orang yang telah mati sebagai wasilah dalam beribadah. Alladzina yastaghitsuna bil amwat, yang memohon pertolongan, yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati, litafrijil qurabat, untuk mengangkat kesempitan yang sedang menimpa mereka, wa qadha'il hajat, dan menunaikan hajat-hajat mereka. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita lewati firman Allah di dalam surat Fatir dengan jelas dan gamblang serta tegas. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan sungguh engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang-orang yang sudah berada di alam kubur. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Semua makhluk yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, jangankan untuk mengabulkan doa kalian, bahkan qitmir saja mereka tidak memilikinya. Walau sami'u mastaja'in la yas wa hum an du'a'i walau sami'u mastajabu lakum. Dan andai kata mereka mampu mendengar, in tad'um la yasma'u du'akum, jika kalian tetap berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u, dan andai kata mereka mampu mendengar, mastajabu lakum, tidak akan mampu mengabulkan permohonan kalian. Qala ma yustafadu min al-hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, ar-raddu 'ala 'ibadil qubur 'ala 'ibadil anbiya'i was-salihin alladhina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawa'ijihim allati la yaqdiru 'alayha illa Allah. Bantahan kepada para penyembah, orang-orang yang memalingkan ibadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Dan mereka beralasan, ini ta'zim kepada orang saleh, ini ta'zim kepada para nabi. Padahal itu merupakan su'ul adab, adab yang buruk kepada para nabi dan para rasul. Karena mereka, para nabi dan para rasul, mengutuk orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai situs ibadah. Dan mereka mengutuk orang-orang yang melakukan kesyirikan pada kuburan mereka. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menjelang wafatnya bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Tapi anehnya mereka beralasan ta'zim kepada orang saleh. Dan orang yang mengingatkan mereka itu syirik dikatakan tidak beradab, tidak memuliakan, tidak ta'zim kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ini syubhah yang lebih lemah daripada rumah al-ankabut, ya, al-ankabut. والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين yang hati mereka bergantungan kepada makhluk-makhluk tersebut untuk menunaikan hajat mereka yang tiada hajat mereka tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah Jalla wa Ala. Ada yang datang agar lewat PNS, ya. Ada yang datang agar cepat dapat jodoh. Ada yang datang agar kudisnya cepat sembuh. Ada yang datang agar, ya, kebal, ya, agar tidak diganggu perjalanan cari nafkahnya di laut, ya, agar coronanya diangkat, agar mendapatkan jabatan dan sebagainya. Qala tsaniyah, faedah yang kedua dari hadis di atas adalah annahu la yajuzu an yuqlaba min al-'abdi illa ma yaqdiru 'alayh. Tidak boleh meminta sesuatu kepada seorang hamba kecuali sesuatu itu memang mampu ia lakukan. Dia hadir, dia mendengar dan mampu memberikannya. Adapun jika dia telah mati, sekalipun yang diminta kepadanya adalah sesuatu yang makhluk itu mampu apabila dia hidup dan hadir, tetapi diminta kepadanya tatkala dia sudah mati, itu syirik. Kenapa? Karena ketika mereka sudah berada di alam kubur dan mereka sudah mati, tetap diminta sesuatu yang layak dia minta kepada orang yang masih hidup. Kata para ulama menunjukkan karena dia berkeyakinan yang sudah mati tersebut tahu perkara gaib, ya, mampu mendengar di ucapannya dan mampu memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Sementara dalam surat Fatir Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang-orang yang sudah berada di alam kubur kehidupan mereka hidup. Na'am, mereka hidup tetapi hidup di sisi Allah diberikan rezeki bukan memberikan rezeki. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu terkait hadis-hadis yang menerangkan bahwa orang yang sudah berada di alam barzah terkadang mendengar suara orang yang di luar alam barzah. Yang pertama, yaitu hanya di beberapa kondisi tertentu yang telah disebutkan oleh Nabi secara khusus. Adapun selain itu, tanpa ada hadis yang menyatakan mereka mendengarnya, kita tidak katakan mereka mendengar karena keumuman ayat dalam surat Fatir. Karena kalau kita katakan tetap mendengar, berarti kita mendustakan ayat dalam surat Fatir yang muhkam tadi, kata para ulama. Yang kedua, pendengaran mereka di kondisi-kondisi yang khusus dalam hadis tersebut itu hanya sekedar pendengaran yang tidak mampu memberikan jawaban dan pengabulan terhadap orang yang bersuara dari luar alam barzakh. Nah, ya. Oleh karenanya mereka para sahabat Nabi tidak pernah datang ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sisi mereka ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu kuburan Abu Bakar, setelah itu kuburan Umar radhiyallahu anhu, dan tidak pula di antara mereka atau di kalangan tabi'in yang datang ke kuburan Nabi Abu Bakar, Umar dan ke kuburan para sahabat Nabi di Baqi' setelah generasi para sahabat Nabi untuk meminta pertolongan, untuk minta keramat, untuk minta syafaat dan sebagainya. Qala ats-tsalitsah, faedah yang ketiga dari hadis di atas adalah musara'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatih. Segeranya kesegeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perintah Allah dan menyampaikan risalah Allah Jalla wa'ala. Karena kata Abu Hurairah, begitu Allah turunkan ayat tersebut, wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau langsung pergi ke bukit Safa, naik ke atasnya, berdiri dan menyuruh Quraisy, pamannya Abbas, bibinya Safiyyah dan putrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Qala ar-rabi', faedah yang keempat adalah annahu la yunji min adzabillahi illa al-iman wal 'amalu shalihu la'timadu 'ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Bahwa tiada yang menyelamatkan seseorang dari azab Allah kecuali iman dan amal saleh. Dan tanpa ilmu tidak mungkin seorang mampu beriman. Karena iman itu adalah al-i'tiqadul jazim. Yeah. Keyakinan yang pasti. Yeah. Rukun iman itu adalah al-i'tiqadu bil jinan, wal-qawlu bil lisan, wal-amalu bil jawarih. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan berbuat dengan anggota badan. Tanpa ilmu, bagaimana dia bisa mengimani sesuatu yang dia tidak mengetahuinya? Jelas? Dan amal saleh itu dikatakan amal saleh apabila dia lakukan ikhlas karena Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas murni karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara dia melakukannya, nominalitas ibadah yang dia lakukan tersebut, jenisnya, ya, jenisnya, waktu dan tempat ibadah yang lakukan tersebut sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tidak maka akan ditolak oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dalam beberapa hal di atas tadi, kata para ulama, maka amalannya tersebut akan tertolak. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. La'timadu 'ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Bukan dengan bersandar kepada orang-orang tertentu. Jangan dikira karena dia kerabat Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, anaknya ulama, anaknya Pak Kiai, udah pasti selamat dari azab Allah sehingga tidak perlu lagi meningkatkan iman dan amal saleh. Enggak apa-apa, ora apa-apa. Beliau kan anaknya Kiai Fulan. Ora apa-apa, ya. Han apa pengean nabu ke sengah yang bahu syurga mangatal pada berkhabar. Ya. Sebagian orang enak aja ngomongin, enggak apa-apa, beliau kan anak Pak Kiai. Besok hari kiamat kan ada Pak Kiai yang bisa narik beliau ke syurga. Karena Pak Kiai, ayah beliau itu, kakek beliau itu ulama besar. Wali Allah yang luar biasa. Ayahnya itu seorang tengku, seorang abati, habib. Insya Allah, jangankan dia, kita aja. Kalau ada nama beliau, beliau selalu hadir dalam hati kita. Insya Allah selamat dari neraka. Saya mendengar langsung, ya, dari sebuah video. Ya. Ada orang yang menyatakan kalau kita ingat kepada guru kita, kepada guru kita ini, insya Allah nanti di hari kiamat as-sirat itu mulus kita lewati. Di alam barzah kita selamat dari azab kubur. Oleh karenanya kalau kita berzikir hendaknya guru kita tersebut hadir dalam hati kita, katanya. Subhanallah amma yaquluna 'uluwan kabira. Nabi, seorang nabi, seorang rasul, tidak pernah nabi anjurkan ketika kita berzikir agar mengenang dan menghadirkan wajah nabi dalam hati kita. Karena zikir itu adalah ubudiyah kita dengan Allah yang Maha Pencipta. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang kita menyembah Allah melalui syariat yang beliau bawa dari Allah. Beliau kita taati, seluruh larangan beliau kita tinggalkan. Adapun nilai-nilai uluhiyah, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai penghambaan itu murni untuk Allah. Kok bisa ada tarekat yang menganjurkan penganutnya kalau berzikir agar mengenang wajah sang guru? Lebih parah lagi katanya, kalau guru kita tersebut selalu hadir dalam hati kita, kita akan selamat dari azab kubur dan kita akan mampu melewati as-sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam pada hari kiamat nanti dengan mulus, enak aja. Asal ngomong aja sebagian orang. Nabi berkata kepada putrinya tercinta. Di saat itu ketika beliau memanggil putrinya, putrinya muslimah, mukminah, putri beliau Fatimah. Ya Fatimah, sali min mali ma syi'ta fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, dalam perkara dunia silakan engkau meminta kepadaku hartaku sesukamu. Adapun hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah, haknya Allah, maka aku tidak akan mampu mencegah azab Allah dari engkau. Siapa? Putri beliau, bibi beliau Sofia, paman beliau Abbas, dan kerabat beliau dari kabilah Quraisy. Jadi jangan membanggakan nasab, membanggakan panitia sebagai asisten syekh, ya. Apalagi cuma sekadar admin ustaz. Ya, tangan kanan ustaz, anak ustaz, istri ustaz, kerabat ustaz, kerabat nabi enggak selamat dari neraka. Putri nabi andai kata enggak beriman dan beramal saleh, nabi katakan la ughniyaki minallahi syai'a, aku tidak akan mampu mencegah azab Allah darimu. Nah, al-khamisah, faedah yang kelima. Anna awlan nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahlu ta'atihi wa muta'ba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Manusia yang paling utama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang paling cinta kepada nabi, yang paling sayang kepada nabi, yang paling mengikut, yang paling dekat dengan nabi dan nabi pun dekat dengan mereka, cinta kepada mereka, adalah mereka yang taat dan mengikuti beliau. Baik dari kerabat beliau, ada hubungan nasab dengan beliau, ataupun tidak. Karena standarisasi kemuliaan dalam Islam ini adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Naam, barakallahu fikum. As-sadisah, faedah yang ke-6. Anna mujarrad al-qarabati min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfa' biduni imanin wa 'amalin salihin wa 'aqidatin sahihah. Bahwa sekedar menjadi kerabat nabi, ada hubungan nasab dengan nabi, tetapi tidak beriman, tidak beramal saleh dan tidak berakidah yang benar, tidak ada manfaatnya. La yanfa', kata Syekh. Tidak bermanfaat. Dan telah kita bahas dan telah kita sebutkan berulang kali bahwa suatu amalan itu dikatakan saleh apabila dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan juga berulang kali telah kita lewati sebelumnya bahaya dalil-dalil yang menerangkan kepada kita pentingnya akidah yang lurus dan bahayanya akidah yang rusak. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Berikut ini ada faedah indah dari Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau membahas hadis ini dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid. Saya bacakan. Yang pertama kata beliau, فَهَاُولَٰئِ الَّذِينَ يَتَعَلَّقُونَ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَلُوذُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيرُونَ بِهِ الْمَوْجُودُونَ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَقَبْلَهُمْ قَدْ غَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ وَاجْتَالَهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ. Sesungguhnya mereka yang bergantungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melahap berkah ke kuburan beliau dan memohon pertolongan kepada beliau di, yang ada di zaman kita ini dan sebelum zaman kita ini, mereka adalah orang-orang yang telah ditipu dan disesatkan oleh syaitan dari jalan yang benar, kata Syekh. Kemudian kata beliau, li annahum ta'allaqu bima laysa bimuta'allaq idzal ladzi yanfa' بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم هو الايمان به واتباعه واما دعاؤه وتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل وخشيته فيما يخاف منه فهذا شرك. Karena mereka telah bergantungan dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk mereka. Karena yang bermanfaat itu adalah beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berdoa kepada beliau, bergantungan kepada beliau, optimis kepada beliau dalam hal-hal yang diharapkan, takut kepada beliau dari sesuatu yang ditakutkan seperti Allah jalla wa ala, ya. Dan rojak kepada beliau sementara beliau telah wafat, fahadha syirkun billah, ini adalah bentuk syirik kepada Allah. Wa huwa mimma yub'idu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'anil najati min 'adzabillah. Dan sikap yang seperti itu justru menjauhkan seseorang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya itu akan menjauhkan ia dari keselamatan dari azab Allah jalla wa ala. Oleh karenanya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah seorang rasul itu diutus kecuali untuk ditaati. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti cahaya ilmu yang dia bawa, menolongnya, memuliakannya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ikutilah Nabi Muhammad agar kalian mendapatkan petunjuk. Allah juga berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW, mengikuti beliau dalam berakidah, dalam beribadah dan berakhlak. Para sahabat Nabi adalah umat Nabi yang paling cinta kepada Nabi. Tiada yang lebih sempurna cintanya kepada Nabi Muhammad ketimbang cintanya para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Akan tetapi setelah Nabi wafat, tidak ada satupun di antara mereka berdatang memohon kepada Nabi, rojak kepada Nabi, tawassul kepada Nabi, cari syafaat kepada Nabi, nyembelih di kuburan Nabi, tawaf di kuburan Nabi, ya, i'tikaf di kuburan Nabi, bahkan datang ya'lah yasin ke Nabi Hana. Bahkan yang hanya untuk buka tikar kemudian yasinan pun tidak ada. Salawatan pun tidak ada. Karena mereka tahu bukan itu cara memuliakan Nabi. Justru itu adalah bentuk adab yang buruk kepada Nabi. Karena itu adalah sesuatu yang Nabi larang. Karena hal-hal yang seperti itu, kalau bukan syirik besar, syirik kecil. Kalau bukan syirik kecil, akan jatuh ke dalam bid'ah yang akan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik setelah itu. Karena mereka tahu sabda Nabi SAW yang seringkali beliau sampaikan, dan diantaranya beberapa hari sebelum beliau wafat dalam riwayat Al-Imam Muslim, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Nabi mereka juga tahu hadis Nabi, la taj'alu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Eid. Dan telah kita lewati kalimat Eid adalah suatu waktu yang dirayakan dengan waktu tertentu yang berulang kali, atau suatu tempat yang dirayakan secara berkesinambungan, ya. Itu Eid. Tidak boleh. Oleh karenanya para ulama fikih ketika membahas masalah haji dan umrah, tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan di antara sunnah haji atau umrah adalah ziarah kuburan Nabi. Berarti enggak boleh? Bukan enggak boleh. Untuk dimasukkan sunnah haji dan umrah, tidak ada satupun ulama fikih yang memasukkannya. Tetapi mereka mengingatkan, barang siapa yang ziarah ke Madinah, dianjurkan untuk mengkhususkan niat untuk ziarah Masjid Nabawi dan Masjid Quba, ya. Dan kalau dia ke Masjid Nabawi, dianjurkan untuk ziarah kuburan Nabi dan Baqi', mengikuti ziarah yang dikhususkan untuk Masjid Nabawi. Naam. Demikian juga di masa Nabi, di sana ada kuburan-kuburan sahabat-sahabat terbaiknya. Sebelum mereka wafat, sebelum Nabi wafat, seperti syuhada Uhud. Tetapi Nabi dan para sahabatnya tidak pernah buka tikar di situ, salawatan, ratib serbenan, ya, atau yasinan di situ, bakaratan, Ali Imranan, nisaan, ya. Tidak. Andai kata itu adalah cara memuliakan orang yang telah meninggal, maka Nabi akan melakukannya, para sahabat juga akan melakukannya kepada kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Nabi lakukan ketika ziarah kuburan adalah assalamualaikum ahlad diyar yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Justru mereka ni doain, bukan minta doa sama mereka. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian wahai penduduk alam barzakh. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan kalian, dan kami akan menyusul kalian. Kemudian kalau dia masuk ke pemakaman, maka Nabi melarang seorang memakai alas kaki, sepatu dan sendal. Ini sebagian orang yang ngaku ta'zim kepada kuburan justru masuk ke kuburan dengan sepatu dan sendal. Nah, kemudian faedah yang terakhir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, "Idza kana al-qurbu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yughni 'anil qaribi syai'a." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat menyelamatkan kerabatnya dan orang terdekat dengannya dari azab Allah sedikit pun, dan beliau masih hidup dan sebagai nabi, dan orang tersebut pun adalah kerabatnya, dan ladzalika 'ala mad'i tawassuli bijahin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ini dalil yang menerangkan tidak boleh bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna jahan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yantafi' bihi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukan beliau sebagai nabi itu hanya bermanfaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk orang lain kecuali dia beriman dan beramal saleh. Maka kalau dia beriman dengan beramal saleh, tidak perlu bertawassul dengan kedudukan nabi sebagai nabi. Karena kerabat beliau sendiri, beliau katakan tidak mampu beliau berikan manfaat untuknya sedikit pun menyelamatkannya dari azab Allah. Walihada, sehingga kata Syekh, walihada kana as-sah qawlai ahli al-ilm tahrim at-tawassul bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pendapat yang paling sahih, yang benar dari dua pendapat ulama terkait tawassul dengan kedudukan Nabi, jah Nabi dalam berdoa, adalah perbuatan yang haram. Karena alasan di atas ini penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kitabnya Al-Qaul Mufid. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini insyaallah taala. Pada hari Sabtu kita akan masuk ke bab baru. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nas'alullah al-aun wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Naam. Saya pernah mengambil sendal mungkin ya. Sendal orang, dan sendal itu masih ada sama saya, belum saya pakai-pakai. Lah, kalau enggak dipakai-pakai entah apa dia. Barakallahu fiik. Sendalnya pun masih bagus, dan sekarang ini saya mau pakai sendalnya takut dosa mengalir setiap langkah saya. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan sama sendal tersebut. Saya mau mengembalikannya tapi saya tak tahu siapa yang punya, mohon nasihatnya. Caranya kata para ulama, kalau itu berkaitan dengan hak anak Adam, kita cari orang tersebut. Jika tidak kita ketahui orangnya, kita cari ahli warisnya. Jika tidak mungkin juga, karena kita memang orangnya pun gak kita tahu punya siapa ini sendal, maka sedekahkan dengan nama pemilik sendal itu. Demikian diterangkan oleh para ulama dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, pertanyaan dari akhuna al-karim Sultan Firmansyah. Barakallahu fik. Bismillah, ahsanallahu ilaikum walaka bimithlih, amin. Afwan Ustaz, apakah hadis ini bisa dikaitkan dengan para habib zaman sekarang, yang mana kita tahu bahwa banyak dari orang awam ataupun mereka meyakinkan bahwa mereka ahli syurga, padahal kita tahu ahli syurga tidak diukur dari nasab. Akan tetapi dari amalan, sebagai bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha, bahwasanya beliau tidak bisa menyelamatkannya dari azab. Nah, tentu. Ya, benar. Ya. Tak boleh orang yang seorang muslim memastikan dirinya atau individu tertentu pasti masuk syurga. Individu, batang hidung. Kecuali telah dipastikan oleh Al-Quran dan hadis. Kita katakan para sahabat pasti masuk syurga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Karena mereka telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun selain mereka tidak boleh. Kecuali ada hadis Nabi, misalkan Nabi memuji Uwais Al-Qarni atau tabi'in dan tabi'un tabi'in, itu pun dipuji oleh Allah generasi mereka secara umum. Yeah. Adapun selain individu yang telah dipastikan oleh Allah ke dalam syurga di dalam Al-Quran dan hadis, atau sebaliknya ke dalam neraka, maka kita tidak boleh memfonis. Memfonisnya. Ya, kecuali misalkan kita katakan dia ini insya Allah, misalkan dia sudah mati, insya Allah masuk syurga. Maksudnya kita berharap dia masuk syurga. Kenapa? Karena kita lihat dia, insya Allah dia husnul khatimah. Karena kita lihat sehari-harinya dia di atas tauhid, bukan pelaku syirik, bukan pelaku bid'ah, bukan pula pelaku maksiat. Atau sebaliknya, dia mati dalam keadaan kafir, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, tidak mengucapkan dua syahadat, ya, tidak salat, atau telah jatuh ke dalam pembatal-pembatal Islam yang nyata, dan sampai matinya dia tidak bertaubat, maka itu tidak diragukan akan kekekalan dia dalam neraka Allah. Karena sekian ayat Al-Quran, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Maka tidak boleh orang-orang membanggakan dirinya karena ada kaitan nasab dengan Nabi SAW. Ya, kalau sekedar nasab Abu Lahab, pamannya Nabi SAW. Kaum Syiah banyak mengaku keturunan Ali, keturunan Zainal Abidin. Tetapi yang paling penting, apakah kita apakah orang yang bernasabnya itu sampai ke Nabi, itu pun perlu dicek, ya? Dan enggak punya waktu pun kita untuk ngeceknya, dan enggak penting untuk dicek, ya? Yang paling penting untuk mereka adalah mengenaladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana ngaku keturunan Nabi tapi dia pelaku syirik, pelaku bid'ah, sementara Nabi memerangi syirik dan bid'ah. Nabi telah mengajarkan konteks zikir setelah salat lima waktu. Abdullah bin Umar menyatakan Nabi berzikir setelah salat lima waktu, ya'khidhu tasbih bi asabi'ihi al-yumna, dengan membulatkan jari jemari tangan kanannya. Ini justru teriak-teriak dengan konteks-konteks zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Konteks-konteks zikir yang Nabi ajarkan justru mereka tinggalkan, mereka campakkan, mereka kemudian buat konteks-konteks sendiri, kemudian ngaku cinta Nabi. Ini kan aneh. Nabi memerintahkan kita untuk bersabar di bawah penguasa yang zalim. Mengingkari kezalimannya dengan hati, menasihatinya empat mata. Mendoakan dia agar mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Jangan mencacinya, jangan mengkritiknya secara terang-terangan. Dan bersabar di bawah kezalimannya sampai bertemu dengan beliau di dalam telaganya. Demi menjaga persatuan dan tidak terjadinya perang saudara atau pertumpahan darah. Ini justru orang-orang yang mengaku keturunan Nabi menjadi pemberontak, menjadi provokator. Untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan pertumpahan darah dan perang saudara antara rakyat dan penguasa. Tidak ada manfaatnya. Naam, barakallahu fik. Amalan, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan atau doa apa yang kita lakukan saat kita sakit, Ustaz? Bolehkah kita minta didoakan orang lain, jazakallahu khairan? Ada dua pembahasan, ya. Yang pertama, amalan apa yang harus kita lakukan ketika kita sakit? Yang pasti adalah bersabar. Itu dia pasti, ya. Taqara Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiril sabirin alladziina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang kedua, dia membacakan zikir-zikir yang Nabi ajarkan, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi membacakan doa tersebut dengan memegang bagian yang sakit, ya. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi antas syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqama. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi membacakannya sampai 7 kali. Atau juga a'udzu bi qudratillah bi 'azamatillah wa qudratihi min ma ajidu wa uhadir, ya, sambil sebanyak 3 kali sambil memegang bagian yang sakit, ya. Kemudian keumumannya dia memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Jalla wa'ala, banyak melakukan ibadah yang mampu ia, ia lakukan. Nah, barakallahu fik. Adapun apakah boleh meminta kepada orang lain untuk mendoakan kita kepada Allah? Jawabannya dari sisi boleh-boleh. Para sahabat datang kepada Nabi ketika beliau masih hidup agar Nabi mendoakan mereka. Ya, demikian juga Umar berpesan kepada Uwais Al-Qarni, orang yang telah diberitahukan oleh Nabi kepada Umar sebagai orang yang mulia. Ya, dia Umar menyampaikan kepadanya, mohonlah ampunan kepada Allah untukku. Ya. Akan tetapi hal itu kata para ulama, kalau ditinggalkan lebih baik jika pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beberapa alasan. Karena itu masuk dalam keumuman meminta, dan hukum asal meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak terpuji. Yang kedua, doa itu adalah ibadah. Kenapa kita rela diambil oleh orang lain? Karena setiap kali kita berdoa kepada Allah, sedikap kali itu kita dekat dengan Allah dan meningkat ubudiyah kita. Ya, ayat dan hadis menerangkan keutamaan doa, saya kira hal yang dimaklumi, ya. Yang ketiga, seakan-akan kita mengira doa kita enggak akan dikabulkan oleh Allah, sehingga butuh orang lain yang berdoa untuk kita kepada Allah. Ini dikhawatirkan ada unsur buruk sangka kepada Allah, sementara kita diperintahkan dalam doa untuk berbaik sangka dan optimis akan dikabulkan doa kita oleh Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Apabila Nabi Allah telah mengabulkan permohonan iblis untuk ditangguhkan sampai hari kiamat dan doa orang-orang musyrik ketika mereka diterjang ombak di tengah-tengah laut, maka kenapa kita harus pesimis sebagai hamba-Nya yang beriman kepada-Nya? Jelas? Dan juga alasan lainnya kata para ulama, khawatirnya orang yang kita katakan kepadanya, doakan saya, ya, khawatir syaitan akan meniupkan bisikan yang tidak baik ke dalam hatinya, yaitu ujub, berarti saya orang soleh ini. Wah, setiap orang jumpa sama gua, orang pada minta, gua doain. Ya, jaga saudaramu. Kita diperintahkan untuk menjaga saudara kita dari hal-hal yang buruk untuk dirinya. Kecuali dalam satu kondisi, kata para ulama. Hal itu tidak kita khawatirkan. Dan kita ingin agar dia mendapatkan keutamaan mendoakan saudara muslimnya. Di antaranya apa? Di antaranya bahwa setiap kali seorang muslim mendoakan saudaranya kepada Allah, malaikat menjawab, dan untukmu yang serupa dengan itu. Kita katakan kepada doain aku, ya, dengan niat kita agar dia mendapatkan balasan dari malaikat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan dalam faedah hadis ini, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan tugasnya, tugas kerasulannya. Jadi Nabi tidak menunggu umatnya bisa paham dulu baru dakwah disampaikan, ya Ustaz? Jawabannya, kalau nunggu paham, ya, nunggu paham baru didakwahin. Pertanyaannya, bagaimana mereka akan paham? Dakwah aja belum disampaikan. Faham itu kan buah dari ilmu. Bagaimana seorang memperoleh pemahaman tanpa ilmu? Oleh karena disampaikan dulu agar mereka paham, agar mereka beramal. Nah, tapi katanya Al-Quran, perintah Allah juga diturunkan bertahap sesuai kapasitas kepemahaman umat. Adakah korelasinya, ya Ustaz? Jazakallah khair. Jawabannya, akhi barakallahu fiik, Allah hifadzak, tiada kontradiksi sedikit pun. Nabi menyampaikan hal-hal yang memang itu landasan Islam dan hal-hal yang pokok yang harus disampaikan di awal dakwah, masalah tauhid dan syirik, masalah akidah. Adapun masalah lainnya yang berkaitan dengan syariah, maka Allah menurunkannya secara bertahap-tahap. Oleh karenanya salat, puasa, haji di Mekah belum diwajibkan. Ya, kesempurnaan syariah salat di Madinah setelah 13 tahun. Ya, beliau berdakwah di Mekah. Riba belum diharamkan oleh Nabi, puasa belum diwajibkan, haji belum diwajibkan, unjaran umrah juga tidak, bahkan khamar pun. Ya. 13 tahun di Mekah, Nabi belum mengharamkannya. Beberapa tahun di Madinah juga belum Nabi sampaikan itu haram. Ya, awal-awalnya hanya disampaikan bahwa khamr itu tidak baik. Setelah itu tahap kedua, diharamkan menjelang salat. Setelah itu baru diharamkan secara totaliti. Na barakallahu fik, Allah yahfazak. Wal ilmu indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah wanita itu tidak diperbolehkan untuk berbekam? Apakah ada dalil yang melarang yang ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. La adri. Saya tidak tahu dan belum pernah tahu ada larangan wanita itu berbekam. Ya. Hukum asal dalam sesuatu adalah kebolehan. Siapa yang menyatakan itu haram harus mendatangkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbekam. Dan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu baik dan boleh. Mencakup umatnya laki-laki dan wanita. Karena para ulama menyatakan ar-rijalu syaqaiqun nisa. Lelaki dan wanita memiliki hukum yang sama dalam Islam. Kecuali dalam hal-hal yang telah dikhususkan oleh dalil-dalil dari agama ini. Wallahu ta'ala alam sahab. Mungkin karena yang membekamnya laki-laki maka iya. Adapun hadis yang menyatakan wanita enggak boleh bekam, wallahu a'lam, la adri. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.